Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Budi ma'lumun annahu lam yurid anna hadhil a'mal ahlil a'mala takuna imanan billahi biduni biduni imanil qalbi lama qad akhbara fi ghairi mawdi'in annahu la budda min imanil qalbi fa ulima anna hadhihi ma'a imanil qalbi wal imanu fil musnadi an anasin anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al islamu ala niyatun wal imanu ala niyatun wal imanu fi qalbi wa qala sallallahu alaihi wasallam inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha sa'irul jasadi wa idza fasadat fasadalaha sa'irul jasadi ala wa hiya al qalbu faman salaha qalbahu qalbuhu salaha jasaduhu fatan bi khilafil aqli. Nah, pemaklumun dan satu hal yang maklum kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala annahu lam yurid, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah menginginkan anna hadzal amala bazani amal badan ini takunu imanan adalah iman dan keimanan kepada Allah biduni imanil qalbi tanpa keimanan hati. Lima kat akhbara, karena Nabi telah memberitakan, telah mengatakan fi ghairi mawdu'in dalam beberapa hadis anna la budda min imanil qalbi, bahasanya keimanan hati adalah sebuah keniscayaan. Fa'ulima, maka diketahui anna hadhihi, bahasanya hal ini yaitu amal badan ma imanil qalbi ditambah dengan iman, keimanan yang ada dalam hati wal iman, itulah iman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis-hadis yang kemarin telah kita baca bahwasanya amal badan itu Nabi katakan adalah iman. Orang yang paling mulia atau orang yang paling afdal imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya misalnya. Maka Nabi mengatakan bahasanya akhlak yang mulia adalah bagian dari iman. Maka akhlak yang mulia ini tidaklah bagian dari iman kecuali orangnya punya iman dan qalbi. Amal yang mulia, akhlak yang mulia tanpa imanul qalbi, maka akhlak yang mulia tanpa imanul qalbi, maka akhlak yang mulia tersebut bukanlah iman. Maka iman adalah amal badan ditambah imanul qalbi, itulah iman. Dalam musnad dari Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Islam itu adalah amal yang nampak, yaitu amal badan, sedangkan iman itu ada di dalam hati. Al-Albani mengatakan riwayat Imam Ahmad namun sanadnya dhaif. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis muttafaqun alaih dari Nu'man bin Bashir, yang dalam badan terdapat sekumpulan daging, jika sekumpulan daging itu baik, baiklah seluruh badan. Dan jika rusak, maka rusaklah seluruh anggota badan. Ada wajar pantu sekumpulan daging adalah alpan. Maka siapa saja yang berdasarkan hadis ini sebelum Islam menyimpulkan, maka siapa saja yang baik kondisinya, saja yang baik hatinya, maka seluruh badannya akan baik qat'an, secara pasti seluruh badannya akan baik berhilafil aksi dan tidak sebaliknya. Siapa yang amal badannya baik, itu belum tentu hatinya baik. siapa yang hatinya baik, maka amal badannya menjadi baik. Karena Sufyan bin Uyainah salah seorang ulama tabi'in, dan dia ahli Mekah, dan di zaman itu ada dua Sufyan, Sufyan bin Uyainah dan Sufyan al-Thawri, nama lain tempat tinggalnya. Sufyan bin Uyainah tinggal di Mekah, Sufyan al-Thawri tinggalnya di Kufah, Baghdad. Kalau Sufyan bin Uyainah, Sufyan bin Uyainah mengatakan karena ulama fi ma'madha adalah para ulama di masa terdahulu. Ya, ulamanya Sufyan itu para sahabat. Yaktubu ba'du ila ba'din, sebagian mereka berkirim surat kepada sebagian yang lain, memberikan nasihat fi haula'il kalimat, dengan kata-kata kalimat-kalimat seperti ini. Barang siapa yang memperbaiki sariratahu, hatinya, siapa yang memperbaiki hatinya, maka Allah akan perbaiki penampakannya, apa yang nampak, yaitu amal badannya. Siapa yang memperbaiki hatinya, maka Allah akan perbaiki amal badannya. Dan siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungannya dengan manusia. Dan siapa yang beramal karena akhirat, maka Allah akan cukupi urusan dunianya. Jadikan lain nabi dunia dalam kitab ikhlas. Fa'ulima, maka diketahui anal qalb, bahasanya al qalb idza salaha bil iman, itu baik dengan iman. Jika baik dengan iman, jika diperbaiki dengan iman, maka akan baiklah jasad dengan Islam. Wa huwa minal iman, dan amal badan, baiknya jasad, itu adalah bagian dari iman. Yatulu ala zalika, hal ini ditunjukkan anau qala, Nabi mengatakan dalam Jibril, inilah Jibril datang kepada kalian mengajari agama kalian. Maka Nabi tetapkan, dasarkan perkataan Nabi ini, maka Nabi menetapkan agama itu terdiri dari tiga bagian, Islam, iman dan ihsan. Pada bayana maka jelaslah anna dinana, bahasanya agama kita itu mencakup tiga hal. Akan tapi tiga hal tersebut adalah tiga tingkatan. Tiga hal tersebut adalah tiga tingkatan, yaitu muslim, kemudian atasnya lagi mukmin, kemudian atasnya lagi adalah muhsin. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat Fatir ayat 32, kemudian kami wariskan kitab alladzina istafaina min ibadina, kepada hamba-hamba pilihan kami, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum zalimun li nafsi. Maka orang yang kami beri kitab yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang kami beri kitab di sini tidak mesti maknanya adalah orang yang hafal. Faminhum zalimun li nafsi. Maka di antara mereka ada orang yang mendzalimi dirinya sendiri, yaitu orang yang sering melakukan, sering meninggalkan sebagian yang wajib dan sering melakukan hal yang haram. Faminhum muqtasid, dan ada yang pertengahan. Dia adalah orang yang melakukan berbagai hal yang wajib namun sering meninggalkan hal yang sunnah, dan meninggalkan hal-hal yang haram namun sering melakukan hal yang makruh. Wa minhum sabiqun bil khairat, dan yang ketiga ada orang-orang yang terdahulu dalam melakukan amal kebajikan dengan izin Allah. Berkala orang yang mengerjakan yang wajib dan yang sunnah dan meninggalkan hal yang haram, hal yang makruh, hal yang subhat, dan hal yang halal yang dikhawatirkan akan mengantarkan pada hal yang haram. Maka muktasid dan sabiqun bil khairat, keduanya masuk surga tanpa hukuman, karena mereka tidak salah. Muktasid itu tidak salah. Muktasid itu tidak salah, dia melakukan hal yang wajib, sering meninggalkan yang sunnah, meninggalkan yang haram, ya, terkadang atau sering melakukan hal yang makruh, dia tidak salah. Dikhilafnya zalim li nafsi, beda dengan orang yang statusnya adalah zalim li nafsi. Wahal kata demikian pula orang yang atabul islami zahir, melakukan amal-amal Islam yang nampak, yaitu amal-amal badan diiringi dengan keyakinan hati. Akan tetapi lam yakum bima yajib alaihi min al-iman batin, akan tetapi dia tidak menegakkan iman-iman batin yang wajib. Dia punya tasdik, namun keyakinan-keyakinan atau iman-iman batin yang wajib yang harusnya dia miliki, amal-amal hati yang wajib yang dia miliki, dia tidak punya. Maka berarti dia meninggalkan yang wajib, namun yang wajib berkaitan dengan masalah hati. Maka orang ini dia mukmin, dia muslim, akan tetapi mu'aradun lil wa'id, dia layak untuk mendapatkan ancaman. Kama saya tibayanuhu, sebagaimana akan dijelaskan insyaallah. Rizki. Wa amal insanu fahuwa a'amu min jihati nafsihi, fa'afasu min jihati ashabihi minal imani. Wal imanu a'amu min jihati nafsihi, wa'afasu min jihati ashabihi minal islami. Fal insanu yadukulu fihi al-imanu, wal imanu yadukulu fihi al-islamu. Wal muhsinuna afasu minal mu'minina, wal mu'minuna afasu minal muslimina. Wa hadha kama yukalu fi risalati wa nubuwati. Fal nubuwatu dakhilatun fi risalati. Warisalatu a'ammu min jihati nafsiha wa ahassu min jihati ahliha. Fakullu rasulin nabiyun wa laysa kullu nabiyin rasulan. Fal anbiya'u a'ummu wa nubuwatu nafsuha jizkun min risalati. Warisalatu tatanawwalu an-nubuwata wa ghayroha bikilafin nubuwati. Fa'innaha la tatanawwalu ar-risalata. Wa nabiyu sallallahu alaihi wa sallam asara al-islama wa imana bima ajaba bihi kama hijabu anil mahdudi bil haddi idha kila makada kila kada wa kada. Sama fil hadithi sahihi lama kila malhibatu qala zikruka akhoka ma yakrohu bima yakrohu bima yakrohu. Wa fil hadithil akhar al-kibru batrul haqi wa ghamtun nasi wa batrul haqi juhduhu wa daf'uhu wa ghamtun nasi ihtiqaruhum wa sdirauhum wa salaskuru insya'allahu ta'ala sabab tanawwu'i akibatihi wa annaha kulluha kulluha. Amal ihsan adapun ihsan fawa aam, maka ihsan itu lebih luas min jihati nafsihi, kalau dilihat dari ihsan itu sendiri, maka ihsan itu lebih luas. Wa akhasu, namun ihsan itu lebih sempit min jihati ashabi, jika dilihat jumlah orangnya. Minal iman, daripada iman. Demikian juga iman itu lebih luas daripada Islam misyati nafsi, jika dilihat dari iman itu sendiri. Wa akhasu, sedangkan iman itu lebih sempit jika dilihat dari ashabihi, dari orang-orangnya, dibandingkan dengan Islam. Kita katakan Islam lebih luas, wal ihsan yadkhulu fil iman, karena iman itu bagian dari Islam, ihsan. Islam, iman itu bagian dari ihsan. Maka ihsan adalah al-iman wa ziyadah, iman dan tambahan yang lain. Demikian juga iman itu lebih luas daripada Islam. Kenapa? Al-iman yang terkhulu fil Islam, karena Islam adalah bagian dari iman, sehingga iman adalah al-Islam wa ziyadah, Islam dan untuk tambahan yang baik. Maka dilihat dari hal ini, maka Islam lebih luas daripada iman dan iman lebih luas daripada Islam. Namun kalau dilihat dari jumlah orangnya, lebih sempit. Kenapa? Al-muhsinun akhasu minal mu'minin. Muhsin itu lebih sedikit daripada mu'min, karena tidak semua mu'min sampai derajat muhsin, maka jumlahnya lebih sedikit. Jumlah orang yang sampai derajat ihsan itu lebih sedikit daripada jumlah orang yang sampai pada derajat iman. Wal mu'min akhasu minal muslim minal muslimin, sedangkan mu'min itu juga lebih sempit, lebih sedikit daripada muslim. Tidak semua muslim sampai derajat mu'min. Maka jumlah orangnya lebih sedikit. Maka jika dilihat dari jumlah orang, maka ihsan lebih sempit, maksudnya lebih sedikit daripada iman. Namun kalau dilihat dari cakupannya, maka cakupan ihsan lebih luas daripada cakupan iman, karena semua iman itu bagian dari ihsan, namun tidak semua ihsan adalah iman. Maka ini sama persis bagaimana hubungan kerasulan dan kenabian. Maka kenabian itu termasuk dalam kerasulan. Sehingga kerasulan itu lebih luas dilihat dari kerasulan itu sendiri. Dan kerasulan itu lebih sempit dilihat dari orangnya. Kenapa kerasulan lebih sempit dilihat dari orangnya? Ya, karena setiap rasul itu nabi. Akan tapi tidak semua nabi jadi rasul. semua rasul itu nabi, dan tidak semua nabi itu jadi rasul. Artinya bilangan jumlah rasul lebih sedikit daripada jumlah nabi. Fa'nubuwat, maka kenabian itu sendiri adalah bagian dari kerasulan, sehingga kerasulan itu mencakup kenabian wa ghayruha dan yang lainnya, berbeda dengan kenabian. Kerasulan itu apa? Kenabian plus. Maka semua kenabian itu bagian dari kerasulan, namun tidak semua kerasulan bagian dari kenabian. Maka kerasulan itu lebih luas daripada kenabian. Berkhilafin nubuwah, berbeda dengan kenabian, maka kenabian itu tidak mencakup kerasulan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan Islam dan iman dengan jawaban yang beliau sampaikan. Kama yujab anil mahdud bil had. Sebagaimana Nabi, atau sebagaimana dijawab anil mahdud tentang sesuatu yang perlu didefinisikan bil had dengan sebuah definisi. Jika dikatakan apa pengertian ini, maka jawabannya pengertian ada demikian dan demikian. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, jika ada yang bertanya apa pengertian riba, maka Nabi katakan, sebagaimana dalam riwayat Muslim, engkau menyebut-nyebut saudaramu dengan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu seandainya dia mendengarnya. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang pengertian sombong, sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Yang dimaksud menolak kebenaran adalah mengingkar kebenaran dan menolak kebenaran. Jadi maksud humtunas adalah meremehkan manusia, wasitira umum, dan merendahkan orang lain. Dan akan kami bahas insyaallah ta'ala sebab beragamnya jawaban-jawaban Nabi, dan sebabnya semuanya adalah benar. Aduh. Walakin al-maksuda, walakin al-maksuda anna qawlahu dunia islam ala qawsin ka qawlihi al-islamu huwa al-qawsu kama zekar fi hadith Jibrila fa inna al-amba min ajza'il takulul hiatu al-jima'iyatu fihi mabniyatan ala tilka ajza'i wa muqabatan aminha fa islam mabniyun ala hadil akai wa sanubayinu insya'allahu iktisaf hadil الخمسي بكونها هي الإسلام وعليها بني الإسلام ولم خصت بذلك دون غيرها من الوليمة خصت وليمة خصت وليمة خصت بذلك دون غيرها من الواجبات وقد فسر الإيمان وقد فسر الإيمان في حديث وفد عبد القيس بما فسر به الإسلام هنا ولكنه لم يذكر فيه الحج وهو متفق عليه فقال آمركم بالإيمان بالله وحده هل تدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن أؤدي خمس ما غنمت أو خمسا من الغنم وقد روي في fi ba'di turuqi al-imanu billahi wa syahadatu an la ilaha illallah lakin al-awwala ashhad wa fi riwayati Abi Sa'id amur Abi Sa'idin amurkum bi arba'in an huwa anhaakum an arba'in qulullahu wa tashriku bi syai'a wa qad fasara fi hadithi su'ab al-imani al-imanu bi hadith wa qad fasara fi hadithi su'ab al-imani fi imana al-imani wa qad fasara fi hadithi su'ab al-imani al-imana bi hadha wa bi ghayrihi fa qala al-imanu bit'un wa sittuna aw bit'un wa sab'una su'batan afdaluha qul la ilaha illallah wa dunaha imatul adha ani tariqi wal haya'u su'batun minal iman wa sabata anhu min wujuhin muta'addidatin annahu qala al-haya'u su'batun minal iman min hadithi ibni Umar wa ibni Mas'udin wa Imrana bin Hussein wa qala aidan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabu ilayhi min waladihi wa waladihi wa nas ajma'in wa qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi wa qala wallahi la yu'minu qila man ya rasulullah qala alladhi la ya'manu jarahu bi wa jarahu ma la ya'manu jarahu bi wa bawa ikahu wa qala man ra'a minkum munkaran falyubayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bil lisani fa illam yastati fa bi qalbihi wa dhalika dakhul iman wa qala ma ba'athallahu min nabiyyin illa kana fi ummatihi qawmun yahtaduna bi hadihi wa yastanuna bi sunnatihi thumma innahu yakhlufu min ba'dihim qulufun yaquluna ma la yaf'aluna wa yaf'aluna ma la ya'muruna yu'maruna faman jahadahum bi yadihi fa huwa mu'minun wa man jahadahum bi lisani fa huwa mu'minun wa man jahadahum bi qalbi fa huwa mu'minun wa laysa wara'a dhalika min al-imani habatu khardalin wa hadha min afradi muslimin. Nah. Akan tapi intinya sabda Nabi dalam hadis Ibnu Umar Islam dibangun di atas lima itu kakaulihi sama persis dengan sabda Nabi dalam hadis Jibril al-Islam wal khamsu. Kama dzukira fi hadis Jibril sampai disebutkan dalam hadis Jibril. Fainal amra murkabun min ajzai. Karena perkara Islam karena perkara yaitu Islam murkabun min ajzai. Maka Islam itu tersusun dari beberapa bagian. Takunul hayatul istima'iyatu fihi mabniyatun ala tilkal ajza' wa muqabatun minha. Maka bentuk yang tersusun tersebut yaitu Islam mabniyatun dibangun di atas tilkal ajza' bagian-bagian itu wa muqabatun dan tersusun dari bagian-bagian itu. Wal Islam maka Islam mabniyun ala hadil arkan dibangun di atas lima rukun Islam ini. Dan akan kami jelaskan insyaallah ta'ala keistimewaan lima hal ini dikauni hadiah Islam. Sehingga lima hal tersebut disebut sama dengan Islam padahal bukan Islam seluruhnya. Apa keistimewaan lima hal tersebut sehingga Nabi sebut sama dengan Islam sama dengan Islam dalam hadis Jibril padahal bukan Islam seluruhnya. Wa alaiha bunyal Islam dan di atasnya Islam dibangun. Wa lima khusat fi dzalika dan kenapa lima amal ini yang dikhususkan? Kenapa lima amal ini dikhususkan sebagai Islam duna bayriha minal wajibat tidak amal-amal wajib yang lain. Ya, maka berkaitan dengan hubungan hadis Ibnu Umar bunal Islam ala khamsin dan hadis Jibril ya, al-Islamu antasyada ilaha illallah dan seterusnya maka dia menjelaskan Bahasanya hadis Ibn Umar itu adalah bayan untuk hadis Jibril. Hadis Ibn Umar itu bayan untuk hadis Jibril. Maka karena dalam hadis Jibril seakan-akan lima hal tersebut adalah Islam seluruhnya. Lima rukun Islam dalam hadis Jibril itu seakan-akan Islam itu seluruhnya, karena Nabi mengatakan mendefinisikan Islam dengan menyebutkan lima hal tersebut. Sedangkan kalau dalam hadis Ibn Umar dunia Islam ala khamsin, itu menunjukkan bahasanya lima hal ini adalah tiang-tiang bangunan Islam, bukan keseluruhan bangunan Islam. Tiang-tiang pokok bangunan Islam yang di atas ini bangunan Islam tegak. Itu ada sebagian penjelasan tentang hubungan antara hadis Ibn Umar dan hadis Jibril tentang masalah ikhlas. Dan di sini ada pernyataan sekul Islam yang menarik. Beliau mengatakan bahasanya hadis Ibn Umar bunyal Islam ala khamsin itu sama persis kakaulihi al-Islam wal khams, sama persis dengan sabda Nabi al-Islam anta syada ilaha illallah dan seterusnya yang ada dalam hadis Jibril. Waqad fasar al-imana, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan iman dalam hadis utusan Bani Abdul Qais dengan penafsiran yang Nabi berikan untuk Islam. Dengan penafsiran yang Nabi berikan untuk Islam dalam hadis Jibril. Cuma dalam hadis utusan Bani Abdul Qais Nabi tidak menyebutkan haji. Dan hadis tentang utusan Bani Abdul Qais itu muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Dan Nabi mengatakan, aku perintahkan kalian untuk beriman pada Allah semata. Apakah kalian tahu apa itu iman kepada Allah semata? Mereka mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Nabi mengatakan bahasanya iman adalah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, membayar zakat, berpuasa Ramadan, dan menunaikan seperlima harta ghanimah kalian disetorkan kepada Allah, disetorkan untuk Allah dan Rasulnya, yaitu untuk maslahat kaum muslimin, au khumusan antu adul khumusa ma ghanimtum, kamu serahkan seperlima ghanimah yang kalian dapatkan, atau khumusan minal marghanim, seperlima dari ghanimah. Dalam sebagian jalur hadis ini disebutkan kuperintahkan kalian untuk beriman kepada Allah dan bersyahadat Allah ilaha illallah. Akan tetapi redaksi yang pertama itu yang lebih honda. Dalam riwayat Abu Sa'id disebutkan, aku perintahkan kalian untuk melakukan empat hal dan aku kalian larang kalian dari empat hal. Ya, sembahlah Allah dan janganlah kalian sekutukan dengannya dengan sesuatu apapun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Su'abul Iman menafsirkan iman bihada, menafsirkan iman dengan ini, dengan syahadat la ilaha illallah dan seterusnya, dengan amal badan wa bi ghairihi dan yang lainnya, yaitu amal hati. Maka dalam hadis Jibril Nabi menafsirkan iman dengan amal hati. Dalam hadis utusan Bani Abdul Qais Nabi menafsirkan iman dengan amal badan. Dan dalam hadis Su'abul Iman Nabi menafsirkan iman dengan amal hati plus amal badan. Bihada dengan amal amal badan wabirahi dan yang lainnya yaitu amal hati. Nabi mengatakan iman itu adalah 60 sekian atau 70 sekian ucapan. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini ini amal badan dan amal lisan. Wal haya usufatun minal iman, dan rasa malu adalah salah satu cabang iman. Dan ini adalah amal hati. Bersama ta'anuhu terdapat hadis yang sahih anhu dari Nabi menuju muta'ati datin dengan sanad yang banyak. Nabi mengatakan al haya usufatun minal iman, rasa malu adalah salah satu cabang dari iman. Nabi katakan ini dalam diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud dan Imran bin Husain. Nabi juga mengatakan kalian tidak benar-benar beriman sampai aku lebih dia cintai daripada anak, orang tua dan manusia seluruhnya. Nabi juga mengatakan kalian tidak akan beriman sampai menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Dan Nabi mengatakan demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Sahabat bertanya, siapakah dia wahai Rasulullah? Nabi mengatakan orang yang tetangganya tidak merasa aman, bahwa itu gangguan-gangguannya. Dan Nabi mengatakan barang siapa dan kalian melihat kemungkaran, maka adalah dia ubah dengan tangannya. Jika dia tidak mampu dengan lisannya, dan jika dia tidak mampu maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah iman. Maka di hadis tentang al-haya, maka Nabi mengatakan bahasanya amal hati yaitu rasa malu bagian dari iman. Demikian pula hadis tentang masalah hatta afuna ahabba ilaihi, maka Nabi sebutkan bahasanya rasa cinta, dan ini adalah amal hati, adalah bagian dari iman. Demikian pula hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi, maka ini amal hati, dan Nabi katakan amal hati adalah bagian dari iman. Dan tentang berikutnya tentang masalah tidak mengganggu tetangga, Nabi katakan bahasanya amal badan itu tidak mengganggu tetangga adalah bagian dari iman, adalah iman, adalah termasuk iman. Dan tentang masalah kemungkaran, Nabi mengatakan bahasanya mengubah kemungkaran adalah bagian dari iman. Demikian juga Nabi mengatakan tidaklah Allah utus satupun Nabi kecuali di tengah-tengah umatnya ada satu kaum yahtadu Nabi hadihi, yang melaksanakan petunjuk Nabi tersebut dan melaksanakan sunnah Nabi tersebut. Tsumma setelah itu yakhlufu akan datang setelah mereka generasi terbaik Nabi tersebut, khulufun generasi pengganti yang jelek, yang mengatakan apa yang tidak mereka lakukan dan melakukan apa yang tidak diperintahkan. Maka siapa yang berjihad melawan mereka atau memberantas mereka dengan tangannya, maka dia mukmin. Dan siapa yang berjihad dengan lisannya, maka dia mukmin. Dan tangan siapa berjihad dengan hatinya, maka dia mukmin. Walaysa wara'a dzalika minal iman, dan tidak ada iman setelah jihad dengan hati habbatul khardalin, meskipun cuma sebesar biji sawi. Wa hadza kana ini min afrad muslim, hanya diriwayatkan oleh muslim tanpa Bukhari. Maka di sini Nabi menyebutkan bahasanya jihad melawan kemungkaran dengan tangan, dengan lisan adalah bagian dari iman. Kita baca dalam kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wassalam wa rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi walhamdulillahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.